curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha 104,2 Yes Radio. Kebanggaan Cilacap. Adalah ya ketemu karo Nyong Maning Kaki Samede nang acara curan mor curan perasaan dan humor. Adalah sing jenenge wong anggar maring ngendi-ngendi kuwi kudune ngati-ati yo Kang. Kuwi terutama jajune kuwi ya anggar maring di papan rasane jan kadar kemaring wagean be kudu. Masih dembyeng-dembyeng. Kuwi nganggo ati-ati ngantek Kang ora lemah. Digandeng karo sandale sanggawe mbok ilang jaremu ngene masyaallah. Kowe marasi ngger kae kecarane yo. Pirang-pirang jambret jaman siki, pirang-pirang rampok jaman siki dan kudu ngati-ati temenan yakin, kudu ngati-ati temenan yakin. Minane ana dulure nyong. Kan ini Darmasih kowe ya dolan maring pasar Sangkal Putung lah barang kudu nganah, ana lu domongen bojone ora ngandel. Ana ora sing nganggo gendang kalung anting-anting ana giwang karo suweng ora ngandel. Wis nganggo anting-anting, nganggo suweng. Uli nganggo kalung bandula bot banget karena gulunar tugel. Akhirnya kena jalan ketetenan gue kena jambret dari pasar Sangkal Putung. Darmasih tulung-tulung. Tidik ibaya kaya ngapa yo. Nes gue ngotar, gue ngotar. Tolong jambret, jambret, jambret, jambret, jambret. Tolong, tolong, jambret, jambret. Pasar Sangkal Putung sih ya ramen ora patut. Sing dodolan ana ku dodolan jambuto kata jambret ndidoni nang ngene. Nyong kejambretan, nyong jambretan, nyong ora dol jambretan, nyong jambretan, nyong jambretan. Oh, iki jambretan ya. Oh, jek lah biadol jambret, wong nawang-nawang jambret pernah kaya semangat teman. Nyong kejambretan, nyong jambretan, nyong ditulungi nyong kalung gilange nyong karo suwenge nyong digawa wong kae mriki kae ngani anak kae. Rika satpam nang kene, mbok rika satpam, mbok. Eh tolong kan diburukakan jambretnya kan tolong kan ya Allah masya Allah lima puluh kumpul akan kata kan dol karang kan dol sama pambarang boleh tunggu gendang kalung kan anting-anting kan anting jambret kembong dan aku ditulungi pak lah jalan aku ditulungi pak dan melayu ini maring dimiki jambretnya melayu ini maring dimiki jo ya maring anak kayak maring anak kayak maring kata amso kayak cepetan buruk kayak kan lah ini kan sebagai petugas keamanan untuk bertanggung jawab kan kena tolong kan diburukakan kan jambretnya kan memburukkan toh ya tenang baru sok mati yuk kan tetap burunya nanyong. Kau jangan gue pecah, kan gue motor, kan gue pecah kalau kutul-kutul ini buruk kok. Wah iya ding, malah gue pecah ya weh. Tak burunya nanya, yuk kalau bayar, nanya yuk kalau bayar, sambung ding. Aduh lah kesel lah, aduh kesel lah, kesel lah, kesel lah, ya Allah kesel banget yuk, aduh ngelak, yuk ngelak, yuk cunang nginum, yuk cunang nginum, yuk. Kepriwe, Kang, jambretnya sih kenapa orang ngeceklap orang jambretnya mau Kang? Aduh, tolong aku cunang nginum, sih, tolong, aduh lah ngelak banget, aduh, masya Allah limburu, kutipu prokerto nyong, yuk, aduh. Masya Allah, aduh ya Allah, buruk jambret sih, jika sangat putung, utuh buruk ketok. Tapi jambretnya keceklap orang ini Kang, jambretnya keceklap orang. Cuma nak banyak deset. Ya Allah, yang ngebat ini, kok jangan, gawangannya, banyak ini, harus dimur-sumur, saya gawe. Ya. Masya Allah, kesal banget yang ini buruk utuh buruk ketok, Jok. Lah terus kepriwe barang-barangnya yang di Kang. Orang yang mau deset, teringok na deset. Kue mau ceritanya kan tukang jambretnya melaju ke maring katamso, nanya tak bulu maring katamso, yuk tak kusuh bus nanya hudul katamso. Berbaring jalan pilih nanya tak bulu, buaya bongkai buantar buantar melaju tenan yuk. Kayaknya nanya uli menduga kayak bocah anak-anak kan randu kalasan kayak di bayangan seribu kayaknya yuk. Kue suruh saya cerita sandiwara apa barang, suruh saya cerita datang sandiwara bieng, pecek lapor orang jambretnya. Jam audisi ini sabar yuk, orang mau jalan pilih nanya tak bulu buaya. Nah jalan pilih tak giok nanyong tetap orang kena buaya bongkai melaju maring konter handphone. Orang kesuwen nanya konter HP-nya tak lebonin nanya tak jag-jag orang karu-karuan. Ngatuh ngejar mereka bongkar nanya, tetap orang kecekel bae yuk. Malah garim pelaju mari pandra garim wong. Buru bae nanya tak buru bae, kutul gumilir yuk. Barang kutul gumilir, malah garim petanang kondongnya ini kajin. Tak buru bae nanya tak lebonin kondongnya ini kajin. Tak kubus-kubus bae nanya. Tapi dasarnya emang jalan kuat banget belum pelaju. Tetap ngeprat bae garim ibu balik teratak. Gwan nangani sabuk, karena barang kami dileboni. nanya tak buru kue nanya yuk demi barang-barangnya kue yuk dan demi gelang kandung karo emasnya kue tak buru nanya. Tapi jangan barang nanjero barang gawean kue mikir malahnya ditampani kok madang disit prasmanan ya tegel nolak ya jadi madang disit prasmanan jadi akhirnya ketiwasan ketuan jabretnya melebu maring bis bisa terlihat jurusan Pokerto. Masya Allah terus ke priwet jadi jabretnya orang kena orang kok disit barang orang melebu maring bisa terlihat jurusan Pokerto yang langsung nututi kue nanggulnya persis numpak bis guna karya barang itu perapatan Tanjung Pokerto bukan mandut yuk melayu ngeprat banter banter maring kandungan Pokerto. Tapi nanya tak buru bae orang urusan pokok urunan nanya tak buru bae. Ndak kalingane malah gak ditukang jabretnya mlebu maring kantor polisi. Apa cenek banget nyong terlihat ini tuh nyong cenek banget yakin. Tak buru bae nanyong. Besupus mulai nang kantor polisi. Setang ruangan kasat es krim ngantek melaju maring bakul es krim gue nangane ngarep kantor polisi tak buru bae nanyong. Ndak kalingane barang nang ngarep 21 nang bioskop tak pepet nanyong wong tak pepet bae nanyong. Meh bar pernah yakin malingnya, meh bar pernah jambretan yang jauh, kadang anak penjajal, melebu maring bioskop, melebu maring 21. Lah terus ke priwe kang. Lah, yang nyong dari mandek orang tak buru maning. Lah ngapa kang, lah ngapa, mualah dan melor diburu. Lah mau ngunah filmnya berhadapan dengan cintanya, sebuah boleh deneng nang ngomong orang-orang kane, jadi lah, bebat dulu maning. Dengarnya boleh boleh deneng narani ini kelas satu terang, kalau biasa telah goyok. Ingat tadi orang sedang buru pun gara-gara film yang diputar nang bioskop anu setahun gendeng nikah. Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor.